kocok kecap ikan carito ik dusun kulo porong Sidoarjo oma sawah solah jalan kuburan lan pekarangan kabeh erep kena lumpur dunyo bondo sing tinggalane wong tuwa padha diusikno nalika lumpur lapindo wis ora kena diajak kuprumi jagat dewa Bathara Oh no.